الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كتاب رجل جامع كتاب صحيح البخاري dan pembahasan kita masih di kitab Al-Iman. Dan telah kita sebutkan poin penting dalam iman, yaitu dalam bab iman, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan iman itu wahuwa qawlun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Dan telah kita sebutkan bahwa pembahasan iman ada dua perkara yang disepakati oleh para ulama salaf dan tidak ada khilaf di antara mereka. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan bahwa beliau berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama, tidak ada perbedaan dalam bab ini, yaitu bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Berarti ada dua poin pembahasan. Pembahasan yang pertama dinamakan dengan syu'abul iman, cabang dan kandungan iman, di mana iman itu terbagi menjadi dua, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Nanti ucapan ada dua macam, ucapan hati dan ucapan lisan. Kalau ucapan hati itu adalah niat, kalau ucapan lisan itu adalah zikir, ya ibadahnya lisan. Kemudian yang kedua, iman itu berupa perbuatan, dan perbuatan itu ada dua juga, perbuatan anggota badan seperti sholat, haji. Kemudian yang kedua, perbuatan hati, tawakal, sabar, takut, cinta, itu semua perbuatan hati. Dan nanti dari cabang-cabang ini, dari dua cabang yang nanti terbagi menjadi empat, itu nanti terbagi lagi nanti menjadi 73 lebih cabang, dan itu semuanya dinamakan dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Dan tadi kita sebutkan bahwa yang masyhur di kalam, di ucapan ulama-ulama salaf, mereka membagi iman itu menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Tapi nanti ucapan terbagi menjadi dua, perbuatan terbagi menjadi dua. Tapi kalau ulama-ulama mutakhirin untuk mempermudah pembagian, maka mereka menjadi membagi iman menjadi tiga, ucapan, perbuatan, keyakinan. Yaitu ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan hati. Tetapi kalau ulama-ulama salaf, mereka tidak menjadikan keyakinan itu berdiri sendiri, karena hati itu nanti bisa masuk ke ucapan dan bisa masuk ke perbuatan. Hati itu nanti ada dua, ada ucapan hati dan ada perbuatan hati. Ucapan hati itu adalah niat, perbuatan hati itu adalah amal-amal hati, seperti sabar, tawakal, itu perbuatan hati. Berarti iman itu cakupan iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian poin yang kedua yang disepakati oleh ulama al-sunnah, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan. Dan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan keduanya sekali dalil bahwasanya iman itu bertambah. Sehingga nanti yang beliau bawakan di sini itu adalah dalil kalau iman itu bertambah. Yang beliau bawakan di poin yang kemarin kita bahas. Kemudian nanti baru dia akan merinci amal-amal iman itu apa saja. Jadi iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Dan dalil yang beliau bawakan itu semuanya berkaitan dengan penambahan iman. Iman itu bertambah. Cuma dalil kalau iman itu berkurang itu tidak ada. Beliau pun tidak membawakan karena memang tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa iman itu berkurang. Terus bagaimana para ulama kalau menetapkan iman itu bertambah dan berkurang? Karena mereka menggunakan konsekuensi. Setiap perkara yang menerima penambahan, berarti perkara itu juga menerima pengurangan. Setiap yang bertambah, pasti akan berkurang. Itu sehingga iman itu bertambah dan berkurang. Kalau bertambah, dalilnya banyak. Tapi kalau berkurang, itu memang tidak ada dalil yang pasti dalam pengurangan iman. Sedikit nanti menyebutkan beberapa dalil, cuma itu tidak pasti. Tetapi yang dibawa oleh ulama bahwa pengurangan iman itu konsekuensi dari penambahan. Berarti di sini ada dua poin yang disepakati sama ulama salaf, tidak ada khilaf di antara mereka bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Ini poin pertama. Yang kedua, iman itu bertambah dan berkurang. Itu poin kedua. Dan itu ulama sepakat, ulama salaf sepakat dalam bab ini. Siapa yang mengingkari poin pertama, yaitu yang mengingkari poin pertama bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, yang mengingkari dua ini, yang mengingkari poin pertama, itu nanti dinamakan kelompok itu dengan kelompok murji'ah. Murji'ah, kelompoknya dinamakan dengan kelompok murji'ah. Murji'ah itu sebuah sekte yang tidak memasukkan amal dalam iman. Mereka mengatakan iman itu enggak masuk dalam iman, amal itu tidak masuk dalam iman. Kenapa kata mereka? Karena Allah memisahkan innalladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Kalimat dan itu untuk membedakan. Seperti kita katakan datang Muhammad dan Zaidun. Muhammad dan Zaid itu beda. Sehingga ada namanya wawu. Berarti menunjukkan innalladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Menunjukkan bahwa iman dan amal soleh itu beda. Maka amal tidak masuk dalam iman. Kelompok yang mengatakan seperti ini, kelompok ini namanya murji'ah. Kelompoknya namanya murji'ah. Dan murji'ah, mereka pun banyak sekte. Mereka pun terbagi menjadi banyak sekte. Ada empat. Yang paling masyhur itu, murji'ah itu ada empat. Yang paling dulu, yang paling parah itu, kelompok namanya Jahmiyah. Dan Jahmiyah sudah dikafirkan sama para ulama. Kemudian nanti di bawahnya ada Karramiyah. Ada kulabiyah, kemudian yang ketiga ada Asy'ariyah, kemudian nanti yang keempat ada Imam Abu Hanifah, yang dinamakan dengan Murji'atul Fuqaha, Murji'ah di kalangan ahli fikih, yaitu Imam Abu Hanifah. Ini kalau mengingkari poin yang pertama, siapa yang mengingkari poin pertama, mengingkari ucapan atau perbuatan, maka dinamakan dengan murji'ah. Kemudian siapa yang mengingkari poin kedua, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, maka kelompok itu dinamakan dengan khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah, mereka mengatakan sama, iman itu tidak bertambah dan berkurang. Jika ada iman yang berkurang, maka berarti iman itu lepas. Orang itu keluar dari iman, berarti orang itu kafir. Sehingga mereka menghukumi orang pelaku dosa kafir. Yaitu orang yang berbuat dosa keluar dari iman. Kenapa? Karena iman itu gak bisa menerima pengurangan dan penambahan. Itu kelompok namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Cuma bedanya dua kelompok ini, mereka sama nanti dalam menghukumi bahwa orang yang berbuat dosa sudah keluar dari deretan iman. Dia sudah bukan mukmin. Cuma mereka berbeda, dinamakan apa? Orang yang berbuat dosa itu dinamakan apa? Kalau orang Khawarij tegas mengatakan kafir, dijuluki sebagai orang kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan manzilah bina manzilatin, enggak kafir, enggak mukmin, cuma dia di tengah-tengah. Itu namanya Mu'tazilah. Tapi kalau nanti dari kiamat, hukumnya apa dari kiamat? Keduanya sepakat, Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa orang itu kekal neraka jahanam. Kekal neraka jahanam itu pendapat mereka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tegas, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini tegas bahwa iman itu ucapan, perbuatan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Apakah maksudnya berkurang itu iman itu tidak pernah lepas? Maka kita katakan yang mengurangi iman itu nanti ada dua. Yang mengurangi sahnya iman, sehingga siapa yang mengamalkan dosa imannya batal, sehingga dia kafir, dia bisa kufur. Itu dinamakan dengan nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Dosa, tapi siapa yang berbuat, berkurang imannya sampai hilang semua, karena dia pembatal keislaman, pembatal keimanan, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, ada juga dosa yang mengurangi sempurnanya. Jadi tidak, pondasinya tidak hilang, tapi kesempurnaan tidak sempurna. Maka dia masih mukmin, cuma imannya berkurang banyak sekali, drastis berkurang. Cuma dia itu masih punya, dinamakan dengan aslul iman, pondasi iman dia masih punya. Nah, jadi intinya poin inti yang kemarin kita sebutkan ini poinnya seperti itu. Jadi itu inti yang kita sebutkan tadi cuma ringkasan paling inti. Kalau kita mau membahas panjang lebar di kita para ulama salaf berkaitan dengan pembahasan iman itu panjang sekali. Mulai dari artinya saja sudah pembahasan panjang. Arti iman itu apa sih? Ini? Secara bahasa itu pun khilaf panjang. Jadi intinya kita pahami bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Siapa yang mengatakan empat perkara ini, maka dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dia itu Ahlussunnah. Maka nanti ada kata para ulama. Jadi kalau kita belajar akidah itu, perkara yang itu menjadi khilaf panjang di antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalahnya apa sih yang paling sering terjadi khilaf itu dalam tiga masalah. Dalam tiga masalah. Siapa yang menetapkan tiga masalah ini berarti dia itu Ahlussunnah. Nah, itu sebagian mengatakan seperti ini. Jadi cara mengetahui ini Ahlussunnah atau tidak itu gampang. Sebagian mengatakan itu tiga perkara saja. Itu sebagai ciri dia itu Ahlussunnah atau Ahlussunnah. Tiga perkara. Nanti sebagian mengatakan lima. Sebagian mengatakan lima. Siapa yang menetapkan lima ini maka dia Ahlussunnah. Tiga perkara itu apa? Yang pertama masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Siapa yang menetapkan nama dan sifat Allah, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sifat Allah pun nanti yang sering terjadi khilaf itu cuma dalam beberapa masalah saja. Sifat kalam, kemudian nanti sifat ulu, itu di atas, kemudian ketiga sifat ru'yah. Tiga perkara ini itu yang paling keras khilafnya antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Jadi ada tiga perkara yang dia itu kalau menetapkan dia itu Ahlussunnah sebenarnya. Yang pertama masalah sifat Allah Ta'ala. Yang kedua masalah iman. Karena khilafnya panjang sekali masalah iman ini. Siapa yang menetapkan iman itu ucapan, perbuatan, pertama berkurang, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga nanti masalah takdir. Siapa yang menyakini kejadian itu semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala, dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tiga perkara itu kayak timbangan. Timbangan menghukumi orang itu Ahlussunnah atau tidak. Itu dalam tiga perkara. Kalau masalah yang lain itu masalah cabang. Masalah yang lain itu kayak masalah cabang. Kenapa? Karena dinamakan cabang karena khilafnya itu sedikit. Jadi maksudnya itu tiga perkara itu yang mana khilafnya itu panjang. Isinya cuma Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Sehingga sebagian mengatakan tiga perkara ini paling inti. Dan masalah iman itu termasuk paling inti karena khilafnya panjang sekali antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi siapa yang mengatakan bahwa si iman itu ucapan, perbuatan, dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan untuk menghukumi seseorang itu Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya casing. Orang yang jenggotan, orang yang jubahan, perempuan cadaran, berarti dia itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Demikian juga orang berbuat dosa dan maksiat, bukan berarti mereka itu bukan Ahlussunnah. Jadi kita tidak boleh menghukumi orang karena casingnya, atau menghukumi Ahlussunnah wal Jamaah karena dosanya. Oh, dia minum khamr berarti dia bukan salafi, bukan Ahlussunnah. Bukan seperti ini. Dosa tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Kalau seandainya dosa mengeluarkan dari Ahlussunnah, maka sahabat pun banyak berbuat dosa dan maksiat. Semua orang pelaku dosa dan maksiat. Kita pun semuanya pelaku dosa. Orang yang suka mentahdir pun pelaku dosa juga. Kita bukan malaikat yang maksum. Sehingga dosa tidak mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Terkadang ada orang Ahlussunnah, tapi dia minum khamr, tapi dia berzina, tapi dia cukur jenggot, muspil, bahkan pelacur, tapi dia itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dosa tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah. Kecuali kalau dia meyakini, oh ini boleh, ini halal, ini nah, ini bisa keluar dari Ahlussunnah kalau dia itu sampai meyakini. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia masih mengaku ini dosa dan saya itu salah, maka dia itu tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan Ahlussunnah itu bukan patokannya gasing, bukan patokannya itu ibadah dan dosa, atau patokannya itu masalah-masalah itu pendapat pribadi, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan Ahlussunnah. Soal Ahlussunnah itu, mereka itu misalkan mengatakan Ahlussunnah itu yang tidak kunut, ini jelas bukan seperti ini. Kalau seandainya orang mengatakan Ahlussunnah itu yang tidak kunut, berarti yang kunut berarti bukan Ahlussunnah semua itu. Padahal yang kunut banyak sekali, Imam Syafi'i dan Imam Malik kunut semua. Sehingga masalah khilafiyah tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan patokan. Ahlussunnah itu orang kalau sholatnya seperti ini, itu masalah khilafiyah. Tidak bisa masalah khilafiyah dijadikan sebagai patokan seseorang itu Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Maka menghukumi orang itu tidak mudah. Jangan gara-gara masalah yang kita belum tahu ilmunya, setelah itu kita menghukumi orang lain bukan Ahlussunnah. Sebelum kita itu menghukumi orang lain, kita itu pelajari dulu. Masalah ini itu masalah apa sih masalah ini? Ini masalah apa? Sehingga kita nanti bisa paham, oh ini itu masalah khilafiyah di antara ulama. Sehingga ya kita harus lapang dada, tidak ada cara kecuali itu. Kalau kita memaksakan diri, memaksakan orang lain untuk mengikuti diri kita, itu tidak boleh dalam masalah-masalah khilafiyah. Yang boleh diskusi ilmiah. Tapi kalau memaksa dan kalau tidak ikut saya berarti kamu itu ahlul bidah, maka tidak boleh. Jadi itu dosa besar. Menghukumi orang dengan tuduhan yang tidak layak bagi orang itu termasuk dosa besar. Dan itu termasuk zalim. Menuduh orang dengan kafir, menuduh orang dengan ahlul bidah, menuduh orang dengan menyimpang, itu tuduhan ini zalim. Kecuali kalau dia punya bukti yang jelas. Nah, jadi intinya poin penting yang kemarin kita sebutkan dan saya ulang kembali masih biar tidak salah paham karena memang itu butuh pemahaman sedikit. Nanti bedanya tipis nanti memang antara mari kita sebutkan cuma ini sebagai isyarat saja. Kenapa kok Imam Abu Hanifah itu beliau berbeda dengan Ahlussunnah dalam bab ini? Maka Imam Abu Hanifah nanti kita masukkan dalam kelompok namanya Murji'ah. Kenapa? Karena beliau tetap tidak mengatakan bahwa amal termasuk bagian dari iman. Sehingga masuk dalam kelompok katanya Murji'ah, dan itu poin yang membedakan antara akidahnya Imam Abu Hanifah dengan akidah Imam yang lain. Kemarin kita sebutkan bahwa kalau kita lihat empat mazhab ini, ulama empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka tidak ada khilaf dalam masalah akidah yang usul. Mau namanya usul atau namanya qat'iyah terserahlah. Intinya masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama tidak ada khilaf. Itu tidak ada khilaf kecuali dalam bab iman. Dalam bab iman ini tuh Imam Abu Hanifah menyelisih jumhur. Cuma pertanyaan di sini, apakah Imam Abu Hanifah kita sesatkan gara-gara masalah itu? Maka kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Kenapa kok tidak? Padahal dia kan murji'ah. Kita katakan karena Imam Abu Hanifah masih meyakini bahwa iman amal itu berpengaruh. Yu'athir iman, iman itu amal itu memiliki pengaruh. Jadi beliau masih menetapkan poin yang kedua, iman itu bisa bertambah karena amal soleh dan bisa berkurang karena dosa. Imam Abu Hanifah masih menetapkan itu. Cuma Imam Abu Hanifah tidak memasukkan amal dalam penamaan iman, itu saja masalahnya. Sehingga nanti sebagian ulama mengatakan bahwa khilaf antara Imam Abu Hanifah dan jumhur itu namanya khilaf lafzi. Khilaf cuma masalah nama. Hakikatnya enggak, hakikatnya sama. Kan Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang berzina berkurang imannya. Imam Abu Hanifah masih menetapkan itu. Dan murji'ah yang asli tidak mengatakan seperti itu. Sehingga sebenarnya Imam Abu Hanifah itu sebenarnya bukan murji'ah. Ya, bu, sebenarnya bukan sedikit mengatakan seperti ini. sehingga intinya khilafnya Imam Abu Hanifah dengan jumhur itu khilafnya ringan. Khilafnya ringan. Tapi kalau yang murji' yang asli, Asy'ariyah, kemudian Qulabiyah, kemudian juga apalagi Jahmiyah. Jahmiyah sudah dikafirkan semua para ulama dalam bab ini. itu khilafnya panjang sekali. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Tapi bagaimanapun tetap Imam Abu Hanifah dijuluki sebagai murji'ah, sehingga nanti dikenal dengan julukan murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan ahli fikih, yaitu Imam Abu Hanifah itu. Nah, jadi ini murji'ah pembahasan kemarin, karena pembahasan kemarin panjang sampai kita bahas, cuma takutnya salah paham kita ulangi lagi. Kita masuk di bab berikutnya, bab yang kedua di Kitabul Iman. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan bab doa hukum imanukum. Bab doa kalian, dakwah kalian adalah iman kalian. Yaitu bab ini maksudnya dakwah kita atau Islam kita itu adalah iman kita. Yang nanti di sini nanti sedikit ulama nanti mengatakan bahwa Imam Bukhari mazhabnya beliau mengatakan bahwa iman dan Islam itu sama. Iman dan Islam itu sama. Setelah itu beliau membuat sebuah hadis, hadis nomor ke-8. Beliau berkata, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Beliau berkata, akhbaruna Hamdalah bin Abi Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Hamdalah bin Abi Sufyan. An Ikrimah bin Khalid, dari Ikrimah bin Khalid, an Umar radhiyallahu anhu qala, dan Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang pertama syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis sholati, kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga wa ita'iz zakati, membayar zakat. Wal haji, kemudian yang keempat ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan potongan riwayat. Potongan hadis nanti akan disebutkan hadis secara panjang lebar nanti di nomor 4515, itu hadisnya akan disebutkan secara panjang lebar. Cuma di sini potong, dan itu kebiasaan Imam Bukhari. Bagaimana kita sebutkan bahwa bedanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kalau Sahih Bukhari kuat secara sahihnya lebih kuat, cuma secara penyusunan kitabnya itu susah difahami, karena begitu kadang memotong-motong riwayat, dan itu sering. Kalau Imam Muslim itu secara penulisan bagus, cuma kalau secara kekuatan sahihnya itu di bawahnya Imam Bukhari, lebih kuat Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Sehingga kritikan kepada Sahih Muslim itu lebih banyak daripada kritikan terhadap Imam Al Bukhari. Ini di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini beliau sebutkan dalam bab iman. Kenapa kok rukun Islam dimasukkan dalam bab iman? Karena maksudnya Imam Bukhari bahwa Islam itu ya iman. Islam itu iman. Dan iman itu Islam. Itu kalau mazhabnya Imam Bukhari. Berarti kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu iman. Iman itu apa? Iman itu Islam. Maksudnya kalau ditanya gini, apa bedanya antara Islam dan iman? Maka di sini khilafiyah di antara ulama berbeda pendapat. Imam Bukhari beliau menyamakan Islam itu iman. Sama, antara Islam dan iman itu sama, enggak ada perbedaan. Nanti ada ulama yang mengatakan beda, Islam itu bukan iman. Karena Allah Ta'ala sebutkan berdiri sendiri, ada Islam, ada iman. Kemudian nanti ada pendapat yang ketiga, dan pendapat yang ketiga itu lebih kuat. Kita katakan bahwa Islam dan iman itu kalimatan idza ijtama'a, nanti masuk kaidah dua kalimat jika berkumpul artinya malah berbeda, satu dengan yang lain itu beda. Wa idza ikhtalafata, tapi kalau berdiri sendiri malah mencakup yang lain. Maksudnya gini. Kalau disebutkan Islam dan iman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki perempuan dan orang-orang mukmin laki-laki perempuan, disebutkan disandingkan antara Islam dan iman, itu malah artinya beda. Itu artinya beda. Islam itu untuk amal zahir, sedangkan iman itu untuk amal batin. Tapi kalau disebutkan satu saja, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Atau Allah Ta'ala mengatakan inna dina indallahi Islam, agama yang benar itu hanya agama Islam, maksudnya itu Islam dan iman. Bukan hanya Islam saja, sholat, puasa, tapi gak beriman sama Allah, gak beriman sama Rasulnya. Islam dan iman. Kalau disebutkan misalkan lagi atau qul jannata illa nafsul mu'minah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Bukan hanya iman sama Allah dan Rasul tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak, iman dan Islam. Itu maksudnya kaidah dua kalimat kalau disandingkan artinya malah berbeda, tapi kalau disebutkan berdiri sendiri malah mencakup yang lain. Nah di sini Islam dimasukkan pembahasan kita ini masalah iman karena madzhab Imam Bukhari antara Islam dan iman itu sama. Kita katakan memang sama, cakupannya sama. Semua amal Islam itu masuk dalam amal iman. Jadi kalau kita pahami gini nanti, kalau kita ini gambar lebih mudah ya. Jadi kalau kita itu nanti ada bulatan, bulatan cakupan amal itu ada bulatan namanya bulatan Islam, itu bulatan kecil. Kemudian setelah itu masuk ke bulatan lebih besar lagi namanya iman. Kemudian bulatan lebih besar lagi namanya ihsan. Namanya Islam. Jadi amal-amal Islam itu pasti masuk dalam amal-amal iman. Iman itu amalnya lebih cakupannya lebih kuat, lebih besar daripada Islam. Amal-amal iman dan Islam itu semuanya masuk dalam amal ihsan. Jadi kayak ini, kayak istilahnya Nabi dan Rasul. Nabi itu di bawah, Rasul di atas, pangkat di atasnya lahir. Sehingga semua yang jadi Rasul pasti dia semuanya Nabi. Semua yang jadi Rasul pasti dia Nabi, karena untuk menjadi Rasul harus melewati kenabian. Tapi tidak semua Rasul itu adalah Nabi. Jadi maksudnya gini, tingkatan pertama agama kita itu Islam. Orang awal kali dia itu beragama, dia pasti awal kali itu masuk ke Islam dulu. Nanti orang Muslim ada yang sejati, ada yang munafik, munafik pun masuk Islam juga. Orang munafik mereka juga masuk Islam. Tapi tidak semua orang Muslim naik ke tingkatan iman. Oleh itu ketika orang-orang Badui mengatakan amanna, kami sudah beriman, Allah Ta'ala mengatakan ulang tu'minu, kalian belum beriman, maka jangan katakan seperti itu, walakin qulu aslamna, katakan kami sudah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati kalian. Jadi apa? Berarti setiap orang Muslim, setiap orang mukmin pasti Muslim. Sehingga semua amal Islam itu semuanya masuk dalam amal iman. Tapi tidak semua amal iman itu masuk ke Islam. Jadi Islam naik lagi tingkatan iman. Kalau kita sudah kuat di Islam dan iman kita, nanti naik lagi tingkatan ihsan. Siapa orang Muslim itu? Orang yang Muslim, mukmin dan dia menambah lagi dengan muraqabah, mawas diri, merasa diawas sama Allah Ta'ala. Dia mengumpulkan Islam, iman dan muraqabah, itu namanya orang Muslim. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu adalah orang yang mengamalkan zahir Islam dan dia punya keimanan dalam hatinya. Dia orang mukmin. Orang Muslim siapa? Orang yang mengamalkan zahir, baca syahadat, sholat, walaupun dia belum beriman dalam hatinya. Dia sudah dinamakan orang Muslim, maka orang munafik itu pun bisa dinamakan sebagai orang Muslim. Kenapa? Karena dia sudah masuk secara zahirnya, walaupun secara hatinya dia belum masuk keimanan dalam hatinya, seperti orang-orang Badui yang mengatakan beriman, Allah bantah, jangan, karena kalian belum sampai tingkatan mukmin, kalian masih tingkatan Islam. Maka itu apa? Kita katakan semua amal Islam itu semuanya masuk dalam amal iman. Berarti Islam ada sholat, puasa, zakat, haji, semuanya adalah amal-amal iman. Karena semua amal Islam itu tercakup dalam amal keimanan. Dan semua amal Islam dan keimanan itu nanti tercakup dalam tingkatan namanya ihsan. Nah, jadi itu tingkatannya seperti itu gambarannya. Maka itu memang bisa kita katakan semua Islam, semua amal Islam itu adalah keimanan. Sehingga Imam Bukhari beliau bapaknya mengatakan doa hukum imanukum. Panggilan kalian yaitu Islam kalian itu adalah iman kalian. Islam itu iman. Islam itu iman, tapi tidak semua iman itu Islam. Jadi kayak semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Rasulullah SAW beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun, dinamakan dengan arkan, dinamakan dengan rukun. Yaitu rukun itu bisa dinamakan Islam ketika sudah bergabung. Kalau satu hilang, maka tidak dinamakan sebagai Islam. Dan rukunnya itu ada 5, disebutkan hanya 5 saja, dan itu poin paling inti 5 ini. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Kalau kita membaca riwayat, itu tartibnya nanti beda-beda. Tartibnya itu beda-beda. Kalau 3 perkara, yang pertama itu tartibnya jelas. Dalam banyak riwayat, mesti urutannya seperti itu, 3 pertama. Syahadat, sholat, zakat, itu poin, itu sepakat. Kalau 3 perkara ini sepakat. Jadi tartibnya rukun Islam itu apa? Syahadat, sholat, puasa. Syahadat, sholat, zakat. Sedangkan pada nomor 4 dan 5 itu apa? Maka itu riwayat berbeda-beda. Ada yang menyebutkan haji dulu, baru puasa. Ada yang menyebutkan puasa Ramadan dulu, baru haji. Kalau di riwayat kita yang kita bacakan di sini, di hadis Bukhari nomor 8, ini riwayatnya haji dulu, baru puasa. Berarti syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Nanti ada tartib juga syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu terakhir. Dan itu semuanya ada riwayatnya. Semuanya ada riwayatnya. Maka itu antara haji dan puasa, mana yang lebih dahulu, maka itu khilaf di antara para ulama. Jadi Islam itu intinya, rukun Islam itu nanti ada 5. Kita mengikuti tartibnya beliau kata Imam Bukhari di sini. Yang pertama syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu bukan ucapan. Syahadat itu bukan ucapan. Ucapan dari Allah mungkin. Maka itu pahami ya, berkaitan dengan syahadat pahami. Orang masuk Islam itu harus syahadat, tidak bisa dengan ucapan. Tapi orang keluar dari dunia, orang mati, orang meninggal dunia itu standarnya cuma ucapan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi kalau dia itu masuk Islam, dia bisa dengan ucapan, harus bersyahadat. Lah syahadat itu apa? Syahadat itu bukan ucapan, syahadat itu beda. Bukan hanya sekedar mengucap, bukan. Syahadat itu apa? Yang pertama, mengucapkan. Mengucapkan. Kemudian kedua, mengetahui apa yang diucapkan. Mengetahui apa yang diucapkan. Yang ketiga, mengabarkan kepada orang lain. Yang keempat, mengamalkan konsekuensinya. Jadi syahadat itu memiliki 4 kriteria. Siapa yang tidak mengamalkan 4 kriteria ini, maka dia itu tidak sah kalimat syahadatnya. Itu secara 4 ini secara poin intinya. Walaupun nanti ada beberapa syarat-syarat yang lain ada, tapi poin inti ini. Yang pertama, syahadat itu apa, Sayyid? Saya sudah bersyahadat la ilaha illallah. Saya sudah bersyahadat masuk Islam. Syahadat itu maksudnya apa? Pertama maksudnya itu harus sudah kita ucapkan. Anda sudah mengucapkan walaupun sendirian di kamar. Kamu sudah mengucapkan. Yang kedua, kamu harus tahu maksudnya ucapan kamu itu apa, gitu. Pertanyaan, nah kalau ada orang dia itu melantunkan musik, misalkan musik, tapi di dalam lantunan musik itu ada kalimat syahadatnya, apakah dia itu umat-umat masuk Islam? Enggak, karena dia enggak tahu. Apa kamu itu masuk Islam itu tahu enggak, gitu, mengucapkan ini itu konsekuensinya kamu masuk Islam itu? Ya cuma sekedar melantunkan lagu saja saya itu. Enggak, berarti kamu belum masuk Islam, karena enggak tahu konsekuensinya. Kamu masuk mengucapkan ini konsekuensinya mau masuk Islam, gitu. Enggak main-main kamu itu, bukan hanya bersandar berguru, gitu. Jadi dia itu harus mengucapkan. Yang kedua, mengetahui apa yang diucapkan. Yang ketiga, dia harus mengabarkan. Sehingga kalau kita enggak tahu, misalkan kita enggak dikabari, ada orang di rumah dia bersyahadat, dia sholat di dalam rumahnya sendirian. Dia nggak pernah mengabarkan kepada kita. Kita hukumnya apa orang ini? Kafir. Dan kita nggak perlu sholatkan kalau dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia belum bersyahadat. Ini paham ya? Misalkan gini, ada orang, dia itu, ya misalkan teman kita lah, SMA. Bapaknya itu misalkan pendeta atau Kristen, tapi Kristennya kolot. Saya punya kayak gitu juga, tetangga saya kayak gitu. Tetangga saya itu, ya sama saya akrab, depan saya itu orang Kristen. Di salah tiga sana itu. Akrab sekali sama saya, dan dia itu, kalau di rumah saya, sering di rumah saya itu, dia itu ya belajar syahadat, dia sholat, bahkan puasa bersama kita, bayangkan itu. Cuma sembunyi, dia gak mau ketahuan sama bapaknya, ketahuan bapaknya diajar dia itu. Sehingga dia gak mau ditampakkan. Akhirnya sama saya tahu. Kalau dia itu secara sembunyi-sembunyi itu masuk Islam. Pertanyaan di sini, kalau seandainya saya gak tahu, saya punya tetangga Kristen misalkan, dia rupanya masuk Islam sembunyi-sembunyi di kamarnya, sholat, puasa, cuma dia gak berani menyampaikan kepada kita. Karena ya kayak gitulah, kondisi kayak gitu kan banyak kan. Kita gak tahu, karena kita gak berani kabari. Pertanyaan, kalau orang itu meninggal dunia, apa hukumnya? Hukumnya bagi kita kafir. Sehingga kita tidak boleh mensolatkan, kita tidak boleh mendoakan sampai kita jelas tahu kalau dia itu sudah masuk Islam. Maksud apa? Lah kan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapan tidak bisa memasukkan ke Islam. Yang memasukkan ke Islam itu syahadat. Syahadat itu konsekuensi yang keempat, yang ketiga harus mengabarkan. Sehingga kalau masuk Islam itu terang-terangkan kepada orang Muslim. Bahkan kalau bisa masuk ke KUA, dicatat nanti sehingga KTP-nya keluar Islam, baru kita hukumi dia itu sebagai orang Muslim. Itu namanya konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, yang keempat konsekuensinya itu dia harus mengamalkan konsekuensi dari ucapan itu. Misalkan gitu, ada orang dia itu Kristen karena ingin menikahi seorang wanita Muslimah, akhirnya dia syahadat. Yang dulunya dia itu kalungnya itu salib, setelah itu dia katanya masuk Islam. Katanya, coba kan kita nggak jelas ini. Kata siapa? Di KUA belum tercatat. Cuma katanya dia sudah masuk Islam. Terus bagaimana ini? Nah, kita lihat konsekuensinya. Dia ini mengamalkan nggak konsekuensinya? Kalau dia masuk Islam, dibuat salibnya. Itu namanya orang masuk Islam. Konsekuensinya seperti itu. Kalau dia masuk Islam, akad nikah, tapi salib masih dipasang, kemudian tanda-tanda Kristennya masih ada, nah, berarti dia belum mengamalkan konsekuensinya. Terus apa hukumnya? Kafir. Dia belum masuk Islam. Kecuali kalau dia sudah jelas masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, kita mendengar, dikabarkan, setelah itu dia kembali lagi mengamalkan syariat Kristen, berarti dia dihukumi sebagai orang murtad. Nah, jadi pahami ya, syahadat, orang masuk Islam itu harus syahadat, tidak bisa tanpa syahadat. Syahadat itu apa? Kriterianya empat. Dia harus mengucapkan, yang kedua, dia harus mengetahui konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau dia itu mengatakan kalimat itu? Yang ketiga, dia harus mengabarkan kepada orang lain. Yang keempat, dia harus menjalankan konsekuensinya. Coba perhatikan, beda kalau dia itu mau meninggal dunia. Kenapa kalau orang itu kalau mau mati itu gak harus bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak harus. Orang mau meninggal dunia cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Meninggal dunia cukup. Tidak harus syahadat. Kenapa kok orang mau mati cukup dengan ucapan la ilaha illallah, sedangkan orang mau masuk Islam harus bersyahadat? Karena orang masuk Islam itu ada hukum dunia. Ada namanya hukum dunia. Hukum dunia itu hukum sesama kita, sesama kaum muslimin. Hukum dunia, yaitu ketika orang masih hidup, itu namanya hukum dunia. Maka orang itu harus mengumumkan kalau dia itu sudah masuk Islam, sampai kita hukumi sebagai orang muslim. Itu namanya hukum dunia. Jadi itu harus dikabarkan. Sedangkan hukum Allah ketika meninggal dunia orang itu nanti maksudnya hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah cukup dengan ucapan. Allah mengetahui siapa dia. Sehingga paham ya, kalau orang masuk Islam itu kan hukum dunia kita ini. Sedangkan orang mau mati itu kan hukum akhirat, karena itu sudah hukumnya Allah Ta'ala. Contohnya gini, maksudnya ada orang, dia itu kafir dan kita gak pernah tahu kalau dia itu muslim. KTP-nya juga masih Kristen misalkan. Tapi subhanallah ini, orang itu ketika mau meninggal dunia, sakit parah, mau meninggal dunia, dia mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ngomongnya pelan-pelan, sampai istri dan anaknya pun gak tahu. Pertanyaan, ini hukumnya apa? Kita katakan hukum dunia kafir. sehingga kita muamalah sama orang itu seperti muamalah muslim dengan kafir. Tidak boleh kita sholatkan, tidak boleh kita kuburkan di kuburan kaum muslimin dan yang lainnya. Karena itu namanya hukum dunia, hukum sesama kaum muslimin. Yang kedua, ada namanya hukum akhirat. Hukum akhirat itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Hukum akhirat, orang itu akan diterima syahadat dia, dan Allah akan memasukkan ke surga dari ucapan itu. Itu namanya hukum Allah Ta'ala. Cuma kalau kita enggak bisa dengan hanya mengatakan seperti itu, enggak bisa sampai dia mengumumkan kepada kita. Itu dinamakan dengan poin yang pertama, dinamakan dengan syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, syahadat. Dan syahadat tadi beda dengan ucapan. Syahadat itu harus diumumkan. Nah, itu kalau masuk Islam itu yang terbaik, masuk Islam itu di KUA atau di pengadilan, sampai akhirnya status dirinya, legalitas negara itu langsung bisa dirubah kalau si dia itu sudah, agamanya itu sudah Islam, sebagai bukti kalau dia itu sudah masuk dalam agama kita. Kalau dia itu masuk Islamnya lewat ustaz, bisa, atau masuk Islamnya lewat teman-teman, bisa, tapi cakupannya gak kuat, secara hukum undang-undang tidak kuat. Kenapa? Karena hukum kafir dan muslim itu ada konsekuensi, dan itu pahami, penting kita memahami seperti ini, penting. Jadi termasuk kita menghukumi orang, pahami ya, kita menghukumi orang kafir itu konsekuensinya panjang. Misalnya gini, kalau seandainya ada orang meninggal dunia, rupanya orang itu masih kafir, maka berarti apa? Keluarga yang muslim, anak-anak istrinya tidak mendapatkan warisan. Itu kan konsekuensi hukum antara kafir dan muslim, jadi gak main-main. Nah, itu kalau ada orang muslim, harus dia itu merubah statusnya itu. Makanya dia itu pergi ke KUA sambil mendapatkan sebuah surat, setelah itu pindah KTP. KTP-nya dirubah. Kenapa? Karena tidak ada hukum-hukum. Contohnya misalkan gini, kalau ada orang bapaknya kafir, dia sudah masuk Islam secara ucapan, cuma legalitasnya belum. Tiba-tiba ingin menjadi wali. Bisa tidak seperti itu? Ya bisa. Secara legalitasnya bisa dia menjadi wali ketika anaknya menikah. Jadi ada konsekuensi, konsekuensinya itu ada, sehingga dia memen. Demikian juga orang menghukumi kafir. Oh, si fulan itu kafir itu. Ini konsekuensi enggak main-main itu. Antum mengatakan kafir, menghukumi orang kafir itu bukan hanya sekedar julukan kafir, setelah itu selesai. Kalau dia kafir, harus cerai sama istrinya. Kalau dia kafir, dia bisa menjadi wali bagi anaknya menikah. Kalau dia kafir, meninggal dunia, anaknya tidak bisa mendapatkan warisan. Kalau dia kafir, tidak boleh sholatkan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh sholatkan, tidak boleh didoakan. Konsekuensinya panjang sekali loh, bukan hanya sekedar kafir selesai. Oh, saya hukumi kamu itu kafir, setelah itu selesai masalah ini. Enggak, seperti itu. Konsekuensinya panjang sekali. Nah, itu saya sering mengatakan, ya, menghukumi kufur, menghukumi sesat, itu bukan urusan Anda pribadi. Itu sudah masuk pengadilan. Jadi siapa yang berhak menghukumi si fulan itu sesat, si fulan itu kafir? Pengadilan, atau namanya qadhi. Namanya qadhi, pengadilan. Kalau kita ada MUI sebagai legalitas resmi berkaitan dengan agama, sehingga dia berhak mengatakan kafir atau sesat. Kalau kita semua sesat, nanti dia akan, oh kamu juga sesat. Oh, ribut kalau seperti semuanya menyesatkan gitu. Dan antum menyesatkan orang, antum mengkafirkan orang, antum bisa apa gitu? Si fulan itu sudah kafir dia, terus antum bisa apa gitu? Antum gak bisa apa-apa, cuma ngomong kufur dong gitu. Tapi konsekuensinya gak bisa dijalankan. Yang bisa menjalankan itu adalah pemerintah. Pemerintah mengatakan si fulan menghukumi kafir, berarti apa konsekuensinya? Dia menikah, anaknya menikah, gak bisa jadi wali. Kalau dia meninggal dunia, keluarganya tidak bisa mendapatkan warisan. Yang bisa menjalankan konsekuensi dari hukum kufur itu siapa? Pemerintah. Sehingga tidak main-main, menghukumi kufur, menghukumi sesat itu gak main-main. Harus lembaga resmi yang menghukumi. Kenapa? Karena nanti ada konsekuensi di balik itu. Contohnya misalkan orang mengatakan dia sesat, sesat itu ada konsekuensinya. Sehingga tidak semua orang boleh menyesatkan. Kalau Anda itu orang biasa, kewajiban Anda itu berdakwah. Silakan sih Anda berdakwah, nasihati orang. Cuma ketika menghukumi, dia kafir gak itu? Ya itu bukan urusan saya, kafirkan itu urusan pemerintah. Sehingga saya sampaikan kepada pemerintah, ada masalah ini, nanti pemerintah bisa mengeluarkan surat resmi, MUI misalnya. Seperti Saudi Arabia kayak gitu. Saudi Arabia yang berhak mengeluarkan fatwa, termasuk vonis orang, itu siapa? Ya MUI-nya sana. Saya bin Bas pernah mengeluarkan fatwa resmi, di lembaganya itu resmi, bahwasanya Saudi Arabia itu kafir. Secara resmi setelah diskusi, nasihat, kemudian umat terujar berkali-kali, Saddam Hussein masih menganggap partainya itu agamanya, namanya Parti Bu'ath, Sampai akhirnya setelah itu keluar fatwa resmi bahwasanya Sofyan Husain itu kafir. Tapi itu berlaku waktu itu. Apakah berlaku terus-menerus? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena sebebas meninggal dunia, Sofyan Husain masih hidup. Setelah itu qadallah ketika mau digantung Sofyan Husain itu, dia itu membaca kalimat syahadat. Sehingga dari situ akhirnya kita tidak bisa menghukumi atau menjalankan fatwanya sebebas lagi. Sehingga fatwa bisa dijalankan di waktu itu. Tapi kalau terus menerus tidak bisa, karena mungkin orang itu bertobat, mungkin orang itu sudah masuk Islam dengan sebenar-benarnya, kita tidak bisa mengetahui. Maka itu hati-hati, maka itu menghukumi orang kufur itu konsekuensinya panjang. Dan sekarang ini lagi ya lagi digemari lah ini, kelompok-kelompok seperti ini takfiriin itu lagi digemari di kalangan kita, di kalangan ya teman-teman yang mengaku sunnah itu sekarang lagi digemari. Jakarta banyak sekali pengikutnya. Demikian juga kemarin saya ke Pontianak, yuk ketemu dengan mereka juga. Kodoloh kita mau diskusi dengan mereka, tetapi waktunya saya sempit sekali. Sebenarnya mereka sudah minta diskusi sama saya sudah siapkan juga bahan-bahannya. Cuma kodoloh waktunya kita terbatas, saya di Pontianak akhirnya gak jadi. Cuma saya tahu mereka, gerakan mereka itu saya tahu. Dan ini gerakan yang suka mengkafirkan ini sekarang sudah masuk di barisan teman-teman kita. Di barisan teman-teman kita ini, jadi saya pasti mereka itu. Jadi mereka itu ciri-ciri yang saya ceritakan ya, mereka itu orang yang berbulu bulunya salafi yang suka mentahdir. Tahdir semua, dia semua tahdir. Setelah ditahdir, bingung juga dia mau galau sama siapa kan ya. Akhirnya apa? Dia tahdir dirinya sendiri juga, oh saya bukan salafi juga harus seperti ini kan ya. Akhirnya bingung, setelah itu dia bikin komunitas sendiri. Komunitas takfir. Dia lebih mengatakan, kami itu pengikutnya Sefauzan. Sehingga semuanya Sefauzan. Padahal Syekh Fauzan ketika ditanya karena pemikiran mereka, Syekh Fauzan mengatakan mereka itu jahil murakkab, goblok kuadrat mereka itu mengambil ucapan saya. Tapi mereka mengaku diri mereka itu yang paling hebat. Sampai mereka itu menjuluki ustaz kita itu murjiah semua. Jadi menjuluki kita itu murjiah. Yang tidak mengkafirkan orang kafir murjiah. Nah siapa orang kafir itu? Ya orang-orang yang datang kuburan wali kafir semua. Dan mereka kayak gitu sekarang, ucapan mereka kayak gitu. Jadi kata mereka itu, siapa yang berbuat dosa syirik besar, maka langsung kita hukumi kafir. Tidak perlu hukuman rujak. Hukuman rujak itu gak perlu. Maka kalau kita melihat ada orang yang dia susun kepada kuburan, kayak kafir, langsung kayak kafir kan, bisa. Kalau kita kan mengatakan gak boleh, sampai hukuman rujak. Karena kita sudah hukuman rujak dulu, sudah sampai ilmu kepada mereka atau belum kan ya? Lah mereka mengatakan, oh berarti kalian itu murjiah kalian itu. Nah itu akhirnya, ini ramai sekarang di kalangan. Ya teman-teman sunnah pun ramai. Kenapa? Karena kelompok mereka juga besar. Kelompok mereka itu besar, di Jakarta besar. Kemudian di sini juga mulai ada. Hati-hati, di Pekalongan pun juga mulai ada. Karena ada beberapa ustadznya mereka itu yang sering datang ke Pekalongan. Dan saya pun sempat diskusi juga sama mereka. Ada, di Pekalongan kelompok ini ada. Dan ini bukan kelompok takfirin atau yang suka ngebom, bukan. Ini kelompok kita. Di kelompok kita itu ada, nanti yang mulai gerakan ke sana itu mulai ada. Ya, kita harus pahami dan harus hati-hati. Jadi intinya, menghukumi orang itu kafir itu konsekuensinya panjang. Maka tidak boleh kecuali kumatul hujah, dan itu sebenarnya bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban kita sebagai masyarakat jelata. Itu adalah kewajiban qadhi atau pengadilan yang boleh memutuskan simpulan kafir dan tidaknya. Kalau kita punya ilmu bahwa simpulan itu menyimpang, simpulan kafir, sampaikan kepada MUI. Sampaikan kepada pemerintah, nanti pemerintah akan mengkaji. Pemerintah itu gak sembarangan mengeluarkan fatwa sesat, itu gak sembarangan mereka itu. Ada beberapa organisasi yang difatwakan sesat sama MUI, sudah jelas seperti LDII, demikian juga seperti Ahmadiyah, itu sudah keluar fatwa. Cuma kalau kelompok yang lain, belum, karena pemerintah masih mengkaji. Sekarang yang mau digembur-gemburkan kan Wahabi. Wahabi sesat, Wahabi kayak pemikirannya itu kan dibekukan kayak komunisme misalkan pemikirannya gitu. Tapi kan MUI tidak sembarangan. MUI tidak sembarangan untuk menghukumi sesat itu perlu kajian dalam, sehingga tidak sembarangan dalam masalah itu. Tidak setiap orang, kamu beda sama kelompok saya, oh berarti kamu sesat gitu. Tidak seperti itu. Kalau kamu tidak sholatnya di masjid saya, ah berarti kamu sesat. Gampang sekali kita menyesatkan kan ya. Dan itu yang terjadi. Gara-gara orang itu sholatnya gak di masjid sama, akhirnya disesatkan. Gara-gara ngajinya gak sama dengan ustadznya, kamu gak ngaji sama ustadz ini ya, nah, berarti sesat kamu itu. Dan itu gampang sekali di kita, saling menyesatkan. Dan itu jadi problem, dan itu zalim. Itu nanti urusannya sampai hari kiamat. Kita mengkafirkan, menghukumi orang, itu nanti urusannya sampai hari kiamat. Kita nanti akan ditanya sama Allah, kamu menghukumi sesuatu itu, hujahnya apa? Masalahnya apa? Dalilnya mana? Ya. Kalau kita enggak punya, karena cuma sekedar syahwat saja, nah itu urusannya sampai hari kiamat zalim. Kita nanti di hari kiamat termasuk orang yang menzalimi seseorang. Ya, sampai sini, pembahasan kita nanti kita lanjut lagi di hadis yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.